dan Syekhul Islam tidak mengkafikan, tidak menyampaikan, tidak mengkafikan mana pendapat yang terpilih di antara dua pendapat tersebut. Kemungkinan sebagaimana dikatakan, kamin sedikit betapa banyak seorang yang sedik, si kubain dia berada di satu tenda. Oh, ini jenis pakaian ini, kayaknya jenis pakaian. Wa kam min zindikin fi aba'in, dan betapa banyak orang yang zindik. Zindik itu bahasa Persia yang masuk ke dalam bahasa Arab. Yang umumnya maknanya adalah munafik, orang yang pura-pura masuk Islam namun untuk nuksa Islam dari dalam. Terkadang zindik ini digunakan dengan makna yang lebih luas, ya, yang maknanya adalah sesat. Dan betapa banyak orang yang zindik, orang yang sesat, si abain memakai abaya, memakai ya sejenis jubah. Bal yujaduna fi jami' asnafi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu ditemukan di semua jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka bukanlah termasuk ahli bidah yang jelas, yang terang-terangan, bukanlah ahli bujur, ahli ma'asiat. Maka semua jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang ada wali dari golongan mereka. Baik jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari masalah agamanya ataupun dilihat dari masalah dunianya. Selama mereka bukan ahli bidah dan selama mereka bukan ahli wujud. Maka Rasulullah mengatakan ahli bidah, dengan kata lain dia mengatakan ahli bidah itu bukanlah termasuk wali, tidak bisa disebut wali, dan ahli wujud, ahli ma'an juga tidak bisa disebut sebagai awliya illah. Fayu jadinya fi ahli Qur'an, maka dijumpai adanya wali Allah subhanahu wa ta'ala dan dia dari golongan ahli Qur'an, orang yang menekuni Al-Qur'an. Ada wali dan golongan orang yang menekuni Al-Qur'an wa ahlil ilmi. Dan ada orang yang ada wali Allah subhanahu wa ta'ala dijumpai dari golongan orang-orang yang menekuni ilmu, ilmu musyari, fikih dan yang lainnya. Dan juga dijumpai adanya wali Allah subhanahu wa ta'ala di ahli jihad, di tengah-tengah orang ya gemar berjihad, ya Allah subhanahu wa ta'ala berjihad yang syar'i. Dia bukanlah termasuk ahli ilmi, dia enggak pintar untuk suruh belajar, namun kalau pintar untuk suruh perang, maka dia rajin perang. Maka juga ada golongan orang-orang yang semacam ini, ada juga yang menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbagai jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari sisi agamanya, amal yang menonjol yang dia miliki. Ada yang amal menonjol yang adalah Quran, ada yang amal menonjol yang adalah ilmu-ilmu syar'i, ada amal menonjol yang adalah jihad, bersaing dan pedang itu jihad. Dan juga disembahi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di tujar dari golongan para pedagang, dari golongan para pengrajin, orang yang membuat barang-barang tertentu, dan juga dari golongan orang yang bercocok tanam. Maka berbagai jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari sisi dunianya dan pekerjaannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan jenis-jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman yang surat Muzammil. Inna rabbaka ya'lamunya rabbu ya ta'ala subhanahu wa ta'ala mengetahui ya engkau berdiri kurang dari 2/3 malam dan kurang dari setengah malam, bahkan kurang dari 1/3 malam. Wa ta'ifatan minal ladzina ma'ak, dan sejumlah orang yang bersamamu. Dan Allah yang menetapkan malam dan siang Alim ala tusuhu fataba alaikum. Atau bawa jalannya. Fakrahu ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Alim an sayakunu minkum marda, Allah mengetahui bahasanya akan ada di antara kalian marda, orang-orang yang sakit. Wa a'una yadribuna fil ardi, dan yang lain ada orang-orang yang dorobafi. Dorobafi artinya bepergian. Ya tribuna fil ardi, orang-orang yang bepergian di muka bumi. Ya bataruna min fadlillah, mencari rezeki. Maka harta dalam ayat ini disebut fadlillah, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya harta, sehingga dia disebut sebagai fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di surat Jumu'ah. Nama natusuhu, alima ala tusuhu, Allah mengetahui bahasanya kalian tidaklah bisa menghitungnya. Maksudnya kalian tidak bisa menghitung malam, sehingga kalian bisa mengerjakan perkara yang wajib kalian kerjakan. Kecuali dengan sholat di seluruh keseluruhan malam, itu adalah satu hal yang berat bagi kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kalian dengan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keringanan bagi kalian. Di awal Islam, sholat yang diwajibkan bagi kaum muslimin adalah sholat malam. Ini adalah ayat yang menceritakan tentang kewajiban sholat malam untuk kaum muslimin dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di jalan ini disebut, di tetap di jalan ini dikatakan, dan di antara para sahabat ada orang yang tidak mengetahui berapa jumlah rakaat sholat yang dia kerjakan di waktu malam dan berapa yang masih tersisa. Akhirnya dia pun melaksanakan sholat malam seluruh malam dalam rangka hati-hati. Maka mereka mengerjakan sholat malam sampai bengkaklah telapak-telapak kaki mereka, dan ini terjadi sana selama setahun atau lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Faqara umata yasara minal Qur'an, maka Allah memberikan keringanan dengan Allah katakan faqara umata yasara minal Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Ada yang menjelaskan bahwa Qur'an di sini maknanya adalah sholat. Karena salah satu makna Qur'an adalah sholat, sebagaimana di surat Al-Isra, Al-Qur'an al-Fajri, kini Al-Qur'an al-Fajri kana masyhudan. Dan Qur'an al-Fajri, Qur'an al-Fajr, yang dimaksud Qur'an al-Fajr adalah sholat al-Fajri. Nah, ada yang menjelaskan maka salam dan Qur'an di sini adalah Qur'an di sini maknanya adalah sholat. Maka kerjakanlah sholat yang mudah kalian kerjakan. Karena terkadang Qur'an itu maknanya adalah sholat, contohnya dalam firman Allah surat Al-Had, sedang dimana terkadang sholat maknanya adalah Qur'an. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qamtu sholat baini wa baina abdi wa li abdi ma ta'ala." Aku membagi sholat antara aku dan hambaku dan berantar apa yang diminta. Dan dimaksud sholat adalah surat Al-Fatihah. Maka maksudnya adalah Al-Qur'an. Maka terkadang Al-Qur'an disebut dengan istilah sholat, dan terkadang sholat disebutkan dan maknanya adalah sholat. Dan terkadang Al-Qur'an disebutkan dan maknanya adalah sholat. Maka ada sebagian ahli tafsir yang menjelaskan bahwa faqra mata yang sama dengan Al-Qur'an ini maknanya adalah sholat. Maka kerjakanlah sholat yang mampu kalian kerjakan.

hadisun adalah makna yang baru, tidak dikenal di masa salaf. Waqad tanaza' an-nas ayyuma afdal, dan manusia berselisih manakah yang lebih baik, musamma sufi atau musamma al-fakir, orang yang dinamai dengan sufi ataukah orang yang dinamai dengan fakir, maka yang lebih afdal dan lebih mulia. Kemudian serulisan istitraf melebarkan pembicaraan, wa tanazza'u aidan ayyuma afdal al-ghaniyu syakiru aw al-fakiru sabiru. Demikian juga manusia berselisih pendapat, manakah yang terbaik, orang kaya yang bersyukur, manakah yang lebih mulia di sisi Allah, orang yang kaya yang bersyukur ataukah orang yang kere, orang yang miskin, dan dia adalah orang yang bersabar. Abdul. Wahdil mas'alat fiha niza'un qadimun bainal Junaydi wa baina Abil Abbasi bin Atta' wa qad uruya an Ahmada bin Hanbalin fiha riwayatani وصواب في هذا كله ما قاله الله تعالى حيث قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم من شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل قال أتقاهم. قيل له ليس أن هذا نسألك. فقال يوسف Yusuf Nabiullah bin Ya'qub Nabiullah bin Ishaq Nabiullah bin Ibrahim Khalilillah. Fakila lahu laysa an haza nas'alu. Fakala ata'an ma'adin al-arab tas'alunani An-nasu ma'adinu kama'adin al-zhabi wal-fiddati hiyaruhum fil jahiliyati hiyaruhum fil islami iza faqahu. Fadal al-kitab wa sunnatu ala an akraman nasi innallahi atqahu. Wa bi sunani anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin wa la li aswada ala abyada wa la li abyada ala aswada illa bi taqwa annasu min adam wa adam min turabin. Wa anhu aidan sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna allaha ta'ala asaba ankum ubayyatal jahiliyyati wa faqraha bil abai annas rajulani mu'minun taqiyun wa fajirun shaqiyun famankana min hazil asnafi atqallahi fa huwa akramu indallahi wa idza tawa rajulani fi taqwa istawaya fi darajati. Nah, hadil masalah ini, manakah yang lebih mulia di sisi Allah, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar? Fi anza qadim, telah timbul perselisihan sejak masa silam antara ya, dua tokoh sufi, yaitu Al-Junayd dan Abil Abbas bin Atta'. Dan tentang masalah ini Imam Ahmad juga telah menyinggungnya. Waktu itu dan diriatkan dari Imam Ahmad tentang masalah ini riwayatan dua pendapat. Jadi kita tebak berarti pendapat pertama mengatakan orang yang kaya yang bersyukur itu lebih afdal, dan pendapat yang kedua Imam Ahmad mengatakan orang miskin yang bersabar yang lebih afdal. Ya, jadi kan ingin tahu dalil masing-masing pendapat, bisa membaca kitab Ibnul Qayyim Miftah dari Sa'adah. Beliau sampaikan di sana dalil masing-masing pendapat ulama yang mengatakan orang kaya itu yang lebih afdal. Mereka berdalil dengan banyak dalil, di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'alul huda wa tuqa wal afafa wal ghina." Juga berdalil dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Insyirah, "Wajadaka a'ilan fa aghna." Kami jumpai kalian, kamu dulu miskin kemudian aghna dan Allah kayakan. Demikian juga berdalil dengan sedangkan ulama yang mengatakan orang yang miskin itu lebih afdal berdalil dengan banyak dalil, macam orang miskin itu lebih dulu masuk surga dan beberapa dalil-dalil yang lain. Kesimpulannya, waswab fiha da kullihi, pendapat yang benar dalam ini semua, itu tentang masalah ghani syakir